رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Pembahasan kita dari bab yang pertama dari kitab Tauhid, yang bab yang pertama secara umum menjelaskan tentang Mansilatu Tauhid, tentang kedudukan Tauhid, yang beliau telah bawakan beberapa dalil. Yang pertama yakni firman Allah SWT yang menunjukkan tentang tujuan penciptaan manusia, bahwasanya diciptakannya makhluk jin dan manusia dan hal ini dalam rangka untuk mereka mentauhidkan Allah SWT. Makna ya'buduni ay yuwahiduni, makna agar mereka menyembah Allah SWT adalah yuwahidun, agar mereka mentauhidkan Allah SWT. Dan tidak, karena tidak dikatakan ibadah kecuali kalau mereka mentauhidkan Allah SWT. Tidak ada ibadah tanpa tauhid. Kemudian telah kita jelaskan pula kenapa Allah SWT diibadai, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk. Sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk. Apa kemarin? Allah SWT memerintahkan kita beribadah kepada Allah SWT, sedangkan Allah tidak membutuhkan kita. Inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin. Apa jawabannya, kawan? Kenapa Anda diperintahkan Allah SWT beribadah, sedangkan Allah tidak membutuhkan Anda, tidak membutuhkan kita? Inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan makhluk. Yang pertama, bahwa ibadah adalah merupakan haknya Allah SWT. Ibadah adalah haknya Allah SWT. Antum kalau nyadat, antum sediakan catatan khusus. Antum khususkan buku kitab Tauhid. Antum kemudian setiap bab yang sedang antum pelajari, ayatnya atau dalilnya antum siapkan, antum ambil faedahnya. Antum catat faedah-faedahnya, antum catat pelajaran-pelajarannya. Antum enggak mungkin bisa nyatat di kitab setipis itu. Khususkan, sehingga antum bisa urut mengambil faedah dari setiap dalil yang antum pelajari. Ayat yang pertama, wa makhlaqul jinna wal insa illa liya'budun. Antum siapkan, kemudian antum siap untuk mengambil faedah dari ayat tersebut, dari pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan. Demikian pula yang lain-lain, sehingga antum murojaah lebih enak, antum juga nanti atau mencatat ulang juga lebih enak, antum bisa lebih leluasa untuk mencatat apa faedah-faedah daripada apa yang dipelajari dari setiap dalil yang telah kita sampaikan, sehingga lebih tertata catatan antum. Dan tidak mungkin antum bisa nyatat dalam lembaran yang itu antum pakai untuk menghafalkan atau untuk murojaah atau untuk melihat matan-matannya, sedangkan catatan antum siapkan khusus berkaitan dengan pelajaran yang diikutinya itu. Jadi kenapa Allah SWT memerintahkan kita ibadah sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk? Dan telah kita sampaikan beberapa dalil yang berkaitan masalah tersebut. Yang pertama, bahwasanya ibadah haknya Allah SWT. Ibadah haknya Allah SWT. Allah yang telah melimpahkan kenikmatan yang sangat banyak kepada manusia, dan nikmat yang paling besar adalah irsalur rasul, diutusnya rasul. Sehingga kalau Allah SWT disembah, sudah haknya Allah SWT. Karena Allah yang telah mencurahkan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan kepada hamba-Nya. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Nikmat apa saja yang Anda rasakan, semua datang dari Allah SWT. Nikmat zahir, nikmat batin, semua adalah datang dari Allah SWT. Hingga Allah menegaskan, seandainya Anda berusaha untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha. Anda tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan nikmat yang paling besar adalah Allah SWT turunkan din, turunkan risalah, melalui Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Sehingga apabila Allah SWT memerintahkan ibadah, adalah telah menjadi haknya Allah SWT. Sebagaimana apabila Anda berbakti kepada orang tua, hak orang tua untuk Anda berbakti kepada orang tua. Orang tua telah melimpahkan sekian banyak kebaikan kepada Anda. Dan Allah lebih banyak lagi dan di atas segala-galanya dalam bersikap rahmah kepada para hambanya. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Yang kedua, seluruh kebaikan dalam masalah ibadah semuanya kembali kepada hamba. Semuanya kembali kepada manusia. Bukan kembali kepada Allah SWT. Anda mau kafir, Anda mau mukmin, maka tidak mempengaruhi Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang telah pernah kita sampaikan, ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma sada bidzalika mulku syai'an. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala afjari qalbi wa rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulku syai'an. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang paling pertama sampai yang paling akhir mereka berada dalam satu hatinya, manusia yang paling bertakwa kepada Allah SWT, niscaya ketakwaan mereka dan di puncak ketakwaan mereka kepada Allah SWT tidak akan menambah sedikit pun kerajaan Allah SWT. Demikian pula seandainya semua makhluk dari awal sampai akhir, jin dan manusia, mereka kufur dan mereka ingkar kepada Allah SWT, maka niscaya tidak akan berkurang sedikit pun kekuasaan kerajaan Allah SWT. Sehingga semua masalah ibadah kembali kepada hamba. Semua masalah ibadah kembali kepada hamba. Yang seandainya manusia tidak beribadah kepada Allah SWT, maka akan merusak dirinya dan merusak kehidupan. Sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, berapa banyak manusia yang mereka lari dari beribadah kepada Allah, penghambaan kepada Allah SWT, lalu masuk dalam perangkap penghambaan kepada syaitan wal hawa. Masuk dalam perangkap penghambaan kepada syaitan wal hawa. Dan Anda bisa membuat mukaranah, Anda bisa membuat perbandingan. Bagaimana kehidupan orang yang mereka beribadah kepada Allah SWT dan bagaimana kehidupan orang mereka beribadah kepada syaitan wal hawa. Seandainya syariat Allah SWT Allah datangkan dan mereka untuk menjaga lima perkara yang sangat asas. Apa itu ikhwan? Lima perkara yang sangat asas yang menjadi tujuan maqasid diturunkan syariat Allah SWT. Terjaganya, pertama terjaganya agama, kedua terjaganya akal, ketiga terjaganya jiwa, keempat terjaganya harta, kelima terjaganya nasab, agama, akal, jiwa, harta, nasab. Ini syariat turun untuk menjaga yang lima ini. Seandainya manusia tidak beribadah kepada Allah SWT, maka akan rusak kelima perkara itu, tidak terjaga sama sekali. Dan kehidupan akan kacau balau, karena manusia akan menjadi ubadul hawa dan ubadul syaitan. Yang ada adalah liar, kezaliman, kepuasan, dan tidak ada rasa pertanggungjawaban tentang perbuatan Anda, perbuatan yang dilakukan, maka ini akan merusak kehidupan. Maka kenapa Allah SWT memerintahkan kita beribadah kepada Allah? Yang pertama adalah hak Allah SWT. Yang kedua, seluruh masalah berkaitan dengan penghambaan kepada Allah SWT kembalinya kepada hamba tersebut untuk dia sendiri dan untuk kehidupan secara umum. Ayat yang kedua beliau telah sampaikan kepada kita, ini tentang kedudukan tauhid berkaitan dengan dakwah seluruh para Nabiullah alaihissalatu wassalam, di mana semua Nabiullah, semua Rasul Allah SAW, semua mereka berdakwah mengajak kepada tauhid. Sehingga dakwah mengajak kepada tauhid adalah perkara yang qat'i, perkara yang bukan istihadi, perkara yang telah menjadi pilihan Allah Azza wa Jalla dan pilihan Rasulnya. Sedangkan Allah telah memastikan, menetapkan, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan sama sekali bagi mukmin, laki-laki perempuan, apabila Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya telah memiliki satu perkara, dia masih memiliki pilihan lain selain pilihan Allah Azza wa Jalla. Sehingga semua dakwah yang tidak mengajak manusia kepada tegaknya tauhidullah sebelum yang lain-lainnya, maka dakwah demikian adalah dakwah yang menyimpang dari manhajul anbiya fi da'wati ilallah, menyimpang dari manhajnya para Nabiullah alaihi salatu wasalam. Ayat yang ketiga berkaitan dengan ini, bagaimana Allah Azza wa Jalla menetapkan kewajiban, sekian banyak kewajiban, dan Allah jadikan ahammul muhimmat, awalul wajibat adalah at-tauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah telah menetapkan dalam kewajiban, dalam syariat Allah Azza wa Jalla, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhid. Ini adalah ketetapan syariat Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah perintah Allah, ketetapan untuk Anda, untuk kita semuanya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla sebelum kita melakukan semua kewajiban, ketetapan syariat yang lainnya. Sehingga semua muamalah yang kita lakukan, semua perkara kehidupan yang kita lakukan, wajib tegak di atas asas tauhid. Wajib untuk berdiri kokoh, untuk berdiri di atas asas tauhid. Yang kalau tidak, maka tidak akan diterima semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Semua amal akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi Allah akan jadikan semua amal mereka haba'an mangfura, bagikan debu yang berterbangan, ketika mereka tidak menegakkan amal mereka di atas tauhidullah. Kemudian ayat yang ke berikutnya berbicara tentang larangan yang merupakan lawan tauhid. Apabila Allah telah menetapkan kewajiban yang paling pokok di antara semua kewajiban adalah at-tauhidullah, ini tauhidullah, maka ayat yang keempat yang dibawakan oleh Syekh, di antara semua larangan, dari larangan-larangan Allah SWT, yang pertama kali Allah larangkan kepada manusia adalah larangan alla tusyriku bi syai'an, agar kalian tidak menyekutukan Allah SWT. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, man arada ayyanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatimuhu falyaqra qawlahu ta'ala. Barang siapa yang ingin melihat wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia membaca tiga ayat dalam surah Al-An'am yang kemudian dikenal dengan wasiat yang 10. Wasiat yang 10. Yang pertama, alla ta'budu illa iyyah. Agar seorang tidak beribadah kecuali hanya ay alla tusyriku bi syai'an. Agar orang tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah prinsip pokok asas yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan manusia, penyekutuan terhadap Allah Azza wa Jalla. Karena syirik jarimah. Syirik adalah kriminalitas yang sangat besar, yang Allah mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Syirik adalah dosa besar, syirik adalah kejahatan yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adzima. Barang siapa yang dia menyekutukan Allah Subhanahu, maka dia telah membuat dosa yang sangat besar. Dia telah membuat kedustaan, dosa yang sangat besar. Kemudian akbarul kabair an taj'ala lillahi niddan. Akbarul kabair, dari semua rentetan dosa besar, yang paling besarnya adalah anda menyekutukan, anda menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu. Dan a'zamu dzunub asyirku billah, sebesar-besar dosa adalah menyekutukan Allah Subhanahu. Dan selain dampak-dampak yang lain, dan Allah pun memberikan tamsil yang sangat jelek, tamsil yang buruk, tamsil yang sangat jelek berkaitan masalah kesyirikan. Orang yang mereka mengambil sekutu bagi Allah Subhanahu, Allah katakan perumpamaan mereka kamatsalil ankabut ittakhadhat baitan wa inna ahwanal bayt wa inna ahwanal buyut la baitul ankabut. Orang yang mereka menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu bagikan laba-laba yang membangun rumahnya, membangun sarangnya. Wa inna ahwanal buyut la baitul ankabut. Dan sungguhnya kalau anda tahu, selemah-lemah rumah yang dibangun adalah rumah al-ankabut, rumah laba-laba. Sehingga Allah katakan la burhana lahu bih. Orang yang mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla tidak memiliki burhan sama sekali, tidak memiliki alasan untuk membenarkan kesyirikan mereka sama sekali. Sehingga Allah pun menyebutkan di antara batilnya kesyirikan mereka, ayusyrikun ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan, dan bahkan mereka diciptakan, mereka makhluk, mereka tidak menciptakan dan mereka bakal diciptakan. Bagaimana yang tidak menciptakan disembah? Afaman lam yakhluq kaman yakhluq afaman la yakhluq. Apakah yang tidak menciptakan kaman yakhluq, seperti yang menciptakan? Afala tadhakkarun, apakah kalian tidak menggunakan akal pikiran anda? Apakah anda tidak mengambil pelajaran? Allah batalkan semua kesyirikan. Yang layak untuk disembah adalah menciptakan. Dan Allah khaliqu kulli syai', Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya. Kemudian demikian juga yang kedua, wasiat Allah Jalla, yakni wabil walidaini ihsana. Jadilah anda orang yang berbakti, berbuat ihsan kepada kedua orang tua anda, baik sewaktu mereka masih hidup atau setelah kematian mereka. Maka kewajiban birrul walidain tetap berlangsung setelah kematian mereka apabila orang tua kita muslim. Kalau orang tua kita kafir, maka sebatas masih hidup. Adapun setelah kematian, ma kana lin nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin mim ba'di ma tabayyana lahum annahum min ashabil jahim. Tidak pantas bagi nabi dan kaum mukminin memintakan ampun terhadap orang musyrikin ketika telah jelas bahwa mereka adalah ashabul jahim, penduduk neraka jahim. Kemudian bagaimana anda, cara anda birrul walidain seperti pada ayat sebelum yang anda baca, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfiz lahuma janahadh dhulli min rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ini rincian, diantaranya rincian yang ke global bagaimana Anda mesti berbakti kepada orang tua. Yaitu, apabila Anda dapatkan orang tua Anda, salah satu atau kedua-duanya telah mencari umur kibar, Allah Azza wa Jalla menekankan berkaitan dengan orang tua telah mencapai umur kibar, karena di umur yang seperti ini, dia telah mengalami penyusutan tenaga. Mereka telah tidak produktif. Anda semakin gagah, yang Anda semakin tidak membutuhkan orang tua. Sehingga, kemungkinan perasaan untuk berbakti semakin melemah. Karena Anda telah merasa mandiri, tidak bergantung pada orang tua. Allah justru, semakin orang tua Anda melemah, Anda lebih diwajibkan untuk memperhatikan orang tua. Fala taqul lahum uffin. Jangan Anda katakan uff. Ini kalimat yang paling rendah di antara semua jajaran kalimat jelek. Wala tanharhuma. Jangan Anda hardi. Wa qul lahum qawlan karima. Ucapan untuk mereka ucapan yang baik. Wahfidh lahum janaha dzulli minar rahmah. Tawadhu'lah Anda. Rendahkan sayap Anda, maksudnya tawadhu'lah Anda di hadapan orang tua Anda yang didasari dengan sifat rahmah, sifat kasih sayang. Dan lantunkan doa untuk orang tua Anda, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana keduanya telah menyayangi kami pada waktu kecil. Wasiat yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan Anda bunuh anak-anak Anda karena khawatir makan bersama Anda. Wasiat yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan Anda dekati al-fawahish, baik yang tampak terang-terangan, yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Wasiat yang kelima, wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Jangan Anda bunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara hak, dan cara yang hak telah dijelaskan di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya la yahillu damu mri'in muslimin la yamliku damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah illa bi ihda thalath. Yang pertama, syekhun zani. Yang kedua, an-nafsu bil nafsi. Yang ketiga, tarikul lidini al-mufariqul jamaah. Maka ini adalah termasuk dan terkelompok yang mereka berhak untuk mereka ditumpahkan darahnya. Wasiat yang keenam, wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan hatta yablugha asyuddah. Jangan Anda dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Ini cara yang akan bisa memberikan keuntungan pada harta anak yatim. Anda kembangkan dengan perdagangan, atau Anda perkembangkan yang bisa berkembang dengan cara yang halal, hingga anak yatim mencapai usia dewasa, sehingga menjadi bekal kehidupan bagi dia. Yang ke wasiat yang ketujuh, ini, wa'uful kaila wal mizana bil qist. Tegakkan timbangan, ukuran, volume dengan keadilan, dengan adil. Jangan Anda menjadi orang curang. Dan kalau Anda telah berusaha untuk maksimal dalam hal ini, la yukallifu nafsan illa wus'aha, di luar kemampuan Anda, Allah tidak membebankan sesuatu di luar kemampuan Anda. Akan tapi yang diminta Allah SWT adalah kesungguhan untuk menegakkan, yaitu kesempurnaan muamalah dalam masalah ukuran dan timbangan. Wasiat yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu. Kalau Anda bicara yang adil, Anda umatan wasatan, Anda umatan wasatan, kaum muslimin umatan wasatan, umat yang adil, dia tidak sebagaimana pengikut hawa yang kalau mencintai semua kesalahan tertutup, kalau membenci semua kebaikan tertutup, sehingga dia tidak menegakkan keadilan dalam berbicara. Wasiat yang ke-9, ini wa bi ahdillahi aufu. Terhadap perjanjian Allah SWT, Anda penuhi. Perjanjian Anda dengan Allah SWT, adalah untuk mentauhidkan Allah SWT, beribadah kepada Allah SWT, mentaati Allah SWT. Wasiat yang ke-10, untuk melazimi as-sirat al-mustaqim, wa anna hadha sirat al-mustaqim, fattabi'uhu, wa la tattabi'u subul. Ini dalil yang dibawakan beliau dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Satu hadis masih ketinggalan. Ini hadis yang dibawakan, yaitu hadis Mu'ad atau Mu'ad bin Jabal, yang beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam alal himar. Aku menunggang, aku membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas himar. Ini menunjukkan yang pertama, dekatnya Mu'ad dengan Rasulullah sallam. Mu'ad da'imina du'a. Yang Rasulullah telah meletakkan kepercayaan kepada Mu'ad untuk mengajarkan agama ke Yaman. Yang menunjukkan Rasulullah memberikan tazkiyah berkaitan dengan ilmu, kecerdasan, kebijaksanaan Mu'ad bin Jabal. Demikian juga Mu'ad salah satu di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tazkiyah untuk belajar Al-Qur'an kepada Ali, kepada Ubay bin Ka'ab, kepada Mu'ad bin Jabal, kepada Salim Maula Hudzaifah, dan kepada Ibnu Mas'ud. Empat orang ini di antaranya yang Rasulullah SAW memberikan yakni rekomendasi tazkiyah untuk mengambil bacaan Quran dari mereka. Ibnu Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Salim Maula Hudzaifah, terus sebaliknya ikhwan, Ubay bin Ka'ab. Ini orang yang mereka qurra. Mereka adalah orang yang faqih di dalam masalah Al-Qur'an. Faqala li, Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Anda lihat suasana yang sedang terjadi di majlis atau di mana, ikhwan? Di majlis atau di mana? Di kendaraan. Akan tapi Rasulullah SAW memanfaatkan waktu yang demikian untuk bisa memberikan ilmu kepada Mu'ad, mengajar. Sehingga Anda bisa mengajar orang di mana saja. Anda duduk berdua dalam obrolan Anda, ketika Anda boncengan, ketika Anda dalam keadaan santai, dan semisalnya, semua bisa menjadi majlis untuk Anda mengajari orang. Kemudian, dari ini pula, bagaimana di antara metode pengajaran Anda mengajar orang, metode pengajaran adalah soal jawab. Dan ini merupakan bentuk untuk membangkitkan perhatian orang. Al-Quran, ketika ingin membangkitkan perhatian orang pun, diantaranya soal Allah tunjukkan. Hal ataka hadithul khasyah? Al-Qari'ah, mal qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga, Anda telah belajar al-usul al-thalathah, bagaimana beliau diantaranya membimbing para kita diantara model pengajaran dengan soal jawab. Wa idza qila laka mal usulu tsalatsah allati yajibu ala kulli insanin ma'rifatuha, seandainya Anda ditanya apa itu tiga perkara yang setiap orang wajib untuk dia mengetahuinya, soal jawab, dalam rangka untuk membangkitkan orang untuk dia segera mengambil perhatian. Sama Rasul juga menyampaikan di antaranya, atadri manil muflis, atadri manil muflis, Tahukah anda siapa itu orang muflis, orang yang bangkrut? Hal adulukum, maka aku tunjukkan kepada kalian tentang ini tujuh golongan dan semisalnya. Ini semuanya adalah uslub dalam pengajaran, metode dalam pengajaran, dalam rangka orang untuk dia tergugah, untuk dia mempersiapkan diri menangkap pelajaran yang akan disampaikan. Rasulullah katakan, ya Mu'ad, ya Mu'ad. Setiap orang pun tentunya segera mengambil perhatian. Ya Mu'ad. Sudah begitu, kemudian dengan pertanyaan, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi alal ibad wa haqqul ibad alallah. Dari sisi materi, Rasulullah menyampaikan, Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu yang paling mendasar dalam kehidupan, yang tidak boleh seorang dia bodoh, yang tidak boleh seorang tidak tahu tentang masalah tersebut. Atadri ma haqqullahi alal ibad wa haqqul ibad alallah SWT. Qala Mu'ad, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam. Ini adab talibul ilmi, adab seorang muslim berkaitan dengan apa yang dia ketika ditanya tidak mengetahui tentang ilmunya. Allah wa rasuluhu a'lam. Sebagaimana para ulama mengajari kita, kalimat la adri sulusu minal ilmi. Kalimat la adri sepertiga daripada ilmu. Sepertiga daripada ilmu. La adri fatwa yang paling menyelamatkan. Karena ketika seorang harus dia menjawab, maka para salaf mereka bagaimana cara untuk bersikap sebelum dia menjawab, maka dihadirkan neraka dan surga. Kemana dia akan memasukinya? Sehingga menjawab atau tidak urusannya berkaitan dengan keselamatan dia. Apakah dia akan selamat atau dia akan menyesatkan orang? Karena apabila seorang ditanya dan jawaban mereka tidak bersumber dari ilmu, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW merupakan musibah besar. Inna Allah, dalam riwayat Imam Bukhari, Rasul menyatakan yang terakhir, Inna Allah la yaqbidul ilma intisaan yang si'uhu yantasi'uhu minal ibad. Inna Allah la yaqbidul ilma yantasi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, walakin biqabdil ulama. Akan tapi Allah SWT mencabut ilmu dengan cara biqabdil ulama, dengan mematikan ulama. Fa'in lam yabqi alim, ketika telah tidak ada lagi orang alim yang tersisa, itakhadhan nasu ru'usan juhalan, manusia akan mengambil pemimpin dari kalangan juhal, orang-orang mereka jahil tentang agama Allah SWT. Fa'idha su'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fa'adallu wa'adallu. Ketika ditanya, dia berfatwa tanpa ilmu, akhirnya dia sesat dan menyesatkan. Maka para salaf, semisal Imam Malik, ketika datang puluhan pertanyaan, dan yang membawa pertanyaan dari negeri seberang, negeri jauh, hanya dijawab oleh Imam Malik beberapa gelintir pertanyaan. Dan ketika mereka protes, ya Imam, saya datang dari negeri seberang, mewakili orang menitipkan pertanyaan untuk ditanyakan kepada Imam. Lalu Imam menjawab, la adri, tidak tahu, tidak tahu. Hanya berapa gelintir yang dijawab. Waktu Imam, irfa' rahilak, tunggangi kendaraan, pulanglah anda ke negerimu, sampaikan kepada mereka, aku telah tanya kepada Imam Malik, dan hanya menjawab sekian gelintir pertanyaan. Artinya Imam Malik tidak malu. Seandainya mereka akan berkomentar bahwa imam ternyata jahil, tidak malu. Seorang imam ketika diprotes kenapa mereka hanya menjawab berapa pertanyaan, apakah mereka tidak malu? Apa katanya? Bagaimana aku akan malu? Sedangkan malaikat, mereka tidak malu untuk mengatakan subhanak, la ilma lana illa ma'allamtana. Subhanak, maksudnya Allah, yang aku tidak mengetahui ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami, ya Allah. La ilma lana illa ma'allamtana. Dan begitu adab yang seharusnya dimiliki seorang muslim, seorang da'i, seorang ustaz, ketika dia tidak mengetahui ilmunya, untuk dia tidak sembarang menjawab pertanyaan. Kemudian Rasulullah baru memberikan bimbingan jawaban. Haqqullahi 'alal ibad ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah terhadap hamba adalah ayyabuduhu, mereka menyembah kepada Allah SWT, wa la yusyriku bihi syai'an, dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah SWT, hak Allah, karena Allah yang menciptakan tunggal, Allah yang memberikan rezeki sendirian, Allah yang mengatur hidup sendirian. Tidak ada yang bersama Allah dalam campur tangan menciptakan makhluk, mengatur makhluk, membagi rezeki kepada makhluk. Allah sendiri. Sehingga Allah, kalaupun Allah ditauhidkan dalam masalah ini, adalah merupakan haknya Allah Azza wa Jalla. Kemudian, adapun hakul ibad Allah, haknya hamba terhadap Allah Azza wa Jalla, alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'ah. Allah tidak akan mengazab hamba yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tanpa menyekutukan Allah dengan apapun. Demikian Rasulullah SAW menjelaskan kepada Mu'ad. Demikian letak tauhid. Disitulah kedudukan tauhid. Tauhid merupakan hak Allah Azza wa Jalla. Dan tauhid yang akan menyelamatkan manusia dari azab Allah Azza wa Jalla yang kekal. Ketika Mu'ad mendapatkan kabar gembira ini, apa kata Mu'ad? Ya Rasulullah, ubashirhun. Ya Rasulullah, bolehkah aku sampaikan kabar gembira kepada manusia? Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, ubashirun nas. Ya Rasulullah, apakah boleh aku sampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Rasulullah katakan, la tubashirhum fayattaqilu. La tubashirhum fayattaqilu. Jangan engkau sampaikan kabar ini kepada manusia, dikhawatirkan mereka akan bertawakal. Dikhawatirkan mereka akan bersandar dengan kabar tersebut sehingga mereka tidak beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Mu'ad atau melarang kepada Mu'ad untuk tidak menyebarkan kepada manusia, dikhawatirkan mereka akan menyikapi dengan kedangkalan ilmunya, dengan kebodohannya, sehingga mereka maghrur. Sehingga mereka maghrur. Sehingga mereka tertipu. Sehingga di sini juga, bolehnya seorang dia menyembunyikan ilmu, bolehnya seorang dia menunda untuk menyampaikan ilmu, karena belum saatnya orang untuk menyampaikan, untuk disampaikannya. Dikhawatirkan terjadinya fitnah pada orang tersebut. Hadithunas, berbicara anda kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka, sesuai dengan kadar akal mereka. Sebagian orang boleh jadi akan menangkap ketika dia mendapatkan keutamaan tauhid, yang penting tauhidnya, yang penting tidak terjadi, tidak melakukan syirik, lalu dia meremehkan semua perbuatan maksiat. Lalu mereka meremehkan semua perbuatan maksiat dengan alasan yang penting tauhidnya, yang penting tauhidnya. Ini yang dikhawatirkan terjadi sikap seperti itu, kebodohan yang akan ditangkap oleh seorang sehingga dia salah dalam bersikap. Sedangkan semua para sahabat, mereka adalah orang memiliki hati yang lurus, pemahaman yang benar, dan tidak ada di antara mereka yang meremehkan amal ketika mendengar keutamaan tauhid. Bahkan mereka bagaimana berandai-andai, andaikan saya menjadi debu sebelum saya dihisab oleh Allah SWT, andaikan saya menjadi menjadi pohon yang dimakan unta sehingga saya menjadi telek unta sehingga tidak menghadapi hisab Allah SWT. Sedangkan mereka alim, zahid, wara', ubat, mereka orang memiliki amal-amal yang sangat luar biasa. Tapi begitu mereka berandai-andai karena ngerinya suasana yaumul qiyamah, dan mereka tidak memiliki kepastian apakah mereka selamat atau tidak, sehingga apabila ilmu demikian ketangkap orang mereka jahil, tidak memiliki pemahaman yang benar, maka dia akan bisa maghrur, akan bisa maghrur, bukan roja tapi maghrur. Anda tahu bedanya roja dan maghrur? Orang yang mereka memiliki roja harapan dengan orang yang maghrur, adapun orang yang mereka maghrur, mereka berangan-angan dan tidak beramal. Adapun orang yang mereka itu roja husnudzan, yaitu mereka menancapkan keyakinan dan berbuat husnudzan. Orang yang ditipu syaitan, dia akan bilang, justru karena saya husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Al-Ghaffar, saya maksiat kepada Allah Jalla. Saya maksiat karena saya husnudzan, Allah akan mengampuni saya. Syaitan telah membimbing dia untuk memiliki pemikiran sesat demikian. Maka kata para ulama, andaikan dia husnudzan, dia akan memperbaiki amal. Orang yang mereka husnudzan dan tidak memperbaiki amal, ini bukan husnudzan, akan tapi maghrur. Akan tapi maghrur. Tertipu. Tertipu dengan luasnya ampunan Allah. Tertipu dengan ini keutamaan yang Allah telah beberkan. Adapun kaum mukminin, bagaimana memahami hakikat semua yang diajarkan Allah Jalla? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Kaum mukminin adalah orang yang mereka bersama dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahuwataala, maka hati mereka diliputi dengan ketakutan andai saja amal dia tidak diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Demikian kaum mukminin. Sehingga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menerangkan bahwasanya seorang mukmin menggabungkan dua perkara, mengumpulkan dua perkara sebagaimana si fasik mengumpulkan dua perkara. Si mukmin dia kumpulkan dua perkara, yang pertama ketaatan, bersama dengan itu maka dia memiliki hati yang takut. Memiliki hati yang takut. Andaikah saja amal dia tidak diterima oleh Allah SWT. Adapun si fasik demikian pula mengumpulkan dua perkara. Yang pertama maksiat, durhaka kepada Allah SWT. Yang kedua, perasaan aman dari azab Allah SWT. Dia maksiat dan dia merasa aman dari azab Allah SWT. Demikian orang yang maghrur, orang tertipu dengan apa yang dia, dengan kedangkalan akal dan pemahamannya. Maka Rasulullah SAW melarang Mu'ad, la tubashirhum fayattaqiluhu. Jangan kau sampaikan Mu'ad, dikhawatirkan mereka akan bersandar kepada kabar gembira tersebut. Kemudian menjelang wafatnya, Mu'ad sampaikan hadis tersebut, ta'athuman, khawatir terjatuh dalam perbuatan dosa dalam bentuk menyembunyikan ilmu. Maka Mu'ad sampaikan hadis tersebut. Hal demikian bab yang pertama yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala berkaitan dengan masalah tauhid. Ada pertanyaan, ikhwan? Allah a'lam berkaitan dengan masalah qaul. Apakah besok akan hujan? Allah a'lam. Takdir kauniyah. Rasulullah tidak mengetahui. Yang mengetahui hanya Allah azza wa jalla semata. Akan tapi kalau kemudian berkaitan dengan masalah apakah ini halal atau haram, Allah wa rasuluhu a'lam. Masalah syariat, Allah wa rasuluhu a'lam. Masalah takdir kauniyah, takdir kauniyah, Allahu a'lam, Allah yang mengetahui. Rasulullah tidak mengetahui. Gimana? Iya, enggak apa-apa. Iya. Bagaimana menjamakkan golongan yang benar adalah aswatul a'dham, dengan golongan yang benar adalah golongan yang sedikit jumlahnya. Aswatul a'dham adalah pada zaman sahabat, mereka aswatul a'dham. Aswatul a'dham adalah pada masa sahabat, mereka aswatul a'dham. Kaum muslimin, golongan yang besar aswatul a'dham, yang hitam besar, ini para sahabat. Di zaman sahabat mereka sawadul a'dham. Mereka adalah alal haq. Adapun berikutnya secara umum ahlul haq, ahlu sunnah, qalil. Maka jamaah, jamaahnya para sahabat. Maka dikatakan anta wahdaka alal haq, fantal jamaah. Anda sendiri di atas benaran adalah jamaah. Apa maknanya? Pertama anda pertama jamaah itu adalah al-haq, itu jamaah. Yang kedua, anda berjamaah dengan jamaahnya para sahabat, jamaah yang pertama, jamaahnya para sahabat. Anda masuk dalam gerbongnya para sahabat yang mereka yaitu mengikuti al-haq, sehingga anda jamaah. Sedangkan anda al-batil, al-hawa, al-bid'ah, sekalipun mereka berorganisasi rapi, mereka dikatakan ahlul furqah, karena mereka sekalipun berkelompok rapi bekerja, mereka adalah menyempal dari jamaahnya para sahabat. Ahlul furqah, mereka menyempal dari jamaahnya para sahabat. Wallahu a'lam. Bagaimana menjawab jika ada orang bertanya, bisakah Allah menciptakan batu yang sangat besar? Ini warisan iblis ini. Ini guru filsafat sejak zaman dulu, puluhan tahun yang lalu, guru filsafat menanyakan seperti itu. Di kelas. Dia sendiri tidak mampu untuk mengangkatnya. Dari mana ada? Dari teman, dari guru, dari dosen. Orang filsafat seperti ini. Maka pertanyaan ini adalah pertanyaan yang salah pertanyaannya. Yang salah pertanyaannya. Yang bertanya adalah bodoh tentang Allah SWT. Yang bertanya adalah bodoh tentang Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya dia faham tentang Allah, Allah ala kulli syai'in qadir, Allah walillahi asma'ul husna, maka dia tidak akan mengeluarkan pertanyaan semisal ini. Anda jawab, anda Allah mampu menciptakan batu besar yang sangat besar, yang sampai Allah tidak mampu mengangkat. Anda batil, jatuh dalam kebatilan. Anda jawab begini akan batil, akan begitu akan batil, karena pertanyaannya itu sudah salah. Pertanyaan batil. Pertanyaan batil. Sehingga yang perlu diajari adalah orang yang bertanya ini perlu diajari bagaimana menyusun pertanyaan yang benar. Bertanya ada adabnya. Bertanya ada tariqahnya, ada ini ada apa namanya? Tata caranya. Sama dengan Imam Syafi'i, datang orang berjenggot, tampilannya ulama, tampilannya ribuan hadis yang dihafal, duduk. Tadinya Imam Syafi'i selanjor, lalu dia tarik dalam rangka untuk menghormati orang tersebut. Begitu mulai bertanya, ya Imam, bagaimana kalau matahari tidak angslup? Saya pantas menyelonjorkan kaki saya lagi. Bodoh pertanyaannya. Muncul di orang menunjukkan tidak berilmu sama sekali kan pertanyaan ini. Pertanyaan tersebut. Wallahu a'lam. Cukup? Kita berikan dulu bab yang kedua, insyaallah kita lanjutkan pekan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yananta, ada Yananta, enggak ada ya? Arif Rahman, Ferdiansa, enggak ada, Radian, Burhan, Burhan Sidik enggak ada, Parsona, Radian Said, Raksas Raksaka, enggak ada. Arif Wardaya, enggak ada. Muhammad Rizki, Rahmat Ariza Putra, Hasto, Muhammad Firdaus, Abdias Sakri, Muhammad Nasiruddin Hasan, enggak ada. Bibit, Nofra, Rahmat Pandiangan, Nur Fitri, Muhammad Sukiharto.